padaku sayang yang tulus mencintaimu. Sadisnya caramu ini sayang, perlahan meninggalkanku. Baiknya berterus terang sayang, bila kau tak cinta lagi, mengapa engkau berubah sayang? Apa salah dan dosaku? yang tulus mencintaimu. Sadisnya caramu ini sayang, perlahan meninggalkanku.